Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hidup. Tes. Hidup. Antum. Dosa apa yang paling besar? Syirik. Mana dalilnya? Sedangkan dialah yang telah menciptakanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Boleh tak minum berdiri? Tak boleh. Kenapa? Hah? Minumnya setan. Boleh tak minum berdiri? Kenapa tak boleh? Karena dilarang Nabi. Masya Allah. Mana dalilnya kalau dilarang Nabi? Jazakallah khair. Bagus ini. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik nafas yang dalam. Dilakukan. Jangan gugup, santai aja. La ilaha illallah. Terus artinya dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kau minum dalam keadaan kudus. Hadis riwayat. Riwayat siapa? Riwayat Muslim. Santai aja, jangan gugup. Agak aden tuh enggak ngigit, agak aden. Ya kan? Ngigit dah antum. Jangan gugup. Santai aja. Nah. Antum, siap. Pertanyaan buat Hendy. Apa hukumnya bersumpah pada selain Allah? Boleh enggak? Pada selain Allah. Tidak boleh. Kufur. Kufur kepada Allah itu. Masya Allah. Dalilnya? Dalam Al-Irwah Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwah. Antum siap. Sebutkan keutamaan kalau orang tersenyum terhadap saudaranya. itu bernilai apa? Sedekah. Nah, dari untuk apa Rasulullah diutus? Mana dari? Assalamualaikum. Innama bu'ithu li utammima makarima Allah. Rawahu al-Bukhari fil adabil mufrad wa sahahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man tadabbara syu'ubul kalam amalan yang mulia, hadis riwayat Bukhari dan adabil mufrad dan sahih al-Albani." Nah, antum. Ada enggak di dalam Al-Qur'an penyebutan tentang sholat lima waktu, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, lengkap lima waktu di dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada? Di mana? Al-Isra ayat 78. Gitu, masya Allah. Coba gimana bunyinya? Qala imam Ibnu Katsir. Qala Allah lah kan Allah yang berfirman. Aqimis sholata min dhuhri syamsi ila wasaqil laili wa laili laili wa qur'ana al-fajri inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari terbit sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Terus ada ucapan ulama tentang ayat ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir qawluhu ma'ala bi-dhuhri syamsi wa ila wasaqil laili ukhidha minhu al-dhuhru wal-asru wal-maghribu wal-isya'u. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, firman Allah Ta'ala, sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, diambil faedah dari lafal ini adalah tentang melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Yang subuhnya tadi Al-Qur'an Al-Fajr. Alhamdulillah. Jadi ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada itu sholat lima waktu dalam Al-Qur'an, ada. Ada, sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah apa? Al-Isra ayat 78. Aqimish sholata lidhuluqisy-syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Antum, Abu Ali, baca hadis. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Hadisnya dari siapa? Dari siapa? An siapa itu? Sholu kama ra'aitumuni usolli. An? Abu Ali masih belum. Kullu ma'rufin shadaqah. An siapa? setiap kebaikan adalah sedekah. An siapa? An? An Jabir. Masya Allah. Rawahu? Rawahu al-Bukhari. Nah, ahsan. Antum? Siap? Pertanyaan untuk antum. Siap ya? Rasulullah itu kalau minum berapa kali tegukan? 3 kali tegukan? Mana dari? Salahkan. Lebih lega, lebih sehat, lebih bermanfaat. Itu tiga teguk ya kalau minum ya. Kalau lupa baca bismillah, misal makan nih, lupa baca bismillah, gimana? Apakah dimuntahkan lagi makanannya? Atau biarkan sajalah makan terus? Gimana? Ucapkan bismillahi fi awali wa akhirihi. Mana dalilnya? Apabila salah seorang dari kalian makan suatu makanan, maka tidaklah ucapkan sunnah. Apabila lupa di awal, maka ucapkan bismillah ini awal ini wa akhir. Iya. Jadi kalau lupa bismillah, bismillah ini awalihi wa akhirihi. Antum, enggak? Dapat pertanyaan? Hah? Pertanyaan mudah aja. Siapa nama penulis kitab Arba'i? Imam? Imam siapa? Imam siapa, Bu Ihsan? Al-Imam An-Nawawi. Masya Allah. Mudah kan? Mudah. Apa mazhabnya Imam Nawawi ini? Abu Ihsan? Apa mazhabnya beliau? Lebih cenderung mengikuti pendapat siapa yang seringnya? Mazhab Imam Nawawi? Hambali apa? Hambali, Ahmad bin Hambal. Imam Nawawi, Ahmad bin Hambal. Apa udah? Imam Nawawi? Hambali, hah? Syafi'i. Imam Nawawi ini termasuk tokoh besar Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah ya. Imam Nawawi lebih cenderung beliau banyak dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau disebutkan dari Syafi'iyah, biasanya Imam Nawawi yang di majukan, yang dikedepankan, yang dicantumkan namanya, karena beliau tokoh besar dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Kita lanjut pertanyaan kita, pertanyaan, lanjut pembahasan kita, masuk hadis yang ke 27. Hadis yang ke 27. Albirru wal ismu, tentang albirru, kebaikan, wal ismu dan dosa. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu, sedangkan dosa, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas, Sedangkan dosa adalah yang membimbangkan jiwamu dan engkau tidak suka untuk dilihat oleh manusia. Itu dosa. Yang membimbangkan jiwamu dan engkau tidak suka dilihat oleh manusia. Itu dosa. Kalau perbuatan baik, itu akhlak yang mulia. Sedangkan dosa, tadi telah kita sebutkan pengertiannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2553. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qaal, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah langsung bisa mengetahui, ada firasat datangnya dia ini untuk bertanya tentang ini. Lalu ditanya langsung oleh Rasulullah SAW. Cita tas'alu anil bir? Engkau tentu ingin bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am. Iya. Dia menjawab. Iya. Betul wahai Rasulullah. Ini firasat Nabi SAW. Terlihat dari gelagat-gelagatnya. Kadang orang itu ada yang mudah membaca. Terlihat dari perbuatannya ini. Nah, dia ini kayaknya mau bertanya tentang ini. Oh dia ini tentang ini, tentang ini. Semuanya terlihat dari gelagatnya. Nah, Rasulullah SAW di hadis ini, beliau bisa membaca gelagatnya. Engkau ingin bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, iya. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, istafti qalbak. Minta fatwalah kepada hati. Albirru man ma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu yang jiwamu merasa tenang dengannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hatimu merasa tentram, nyaman. Itu kebaikan. Kayak kita kalau melakukan kebaikan, tentram hati kita, nyaman jiwa kita, tenang. Kalau kebaikan yang kita lakukan, seperti setelah sholat lima waktu, seperti setelah ibadah sunnah, hati ini rasanya sejuk, disirami dengan kebaikan, berzikir, ya kan, tenang, tenang nggak anu kalau berzikir itu, membaca Al-Quran, ya kan, tenang hati kita kalau membaca Al-Quran itu, tentram sekali rasanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram, tenang, nyaman, betul. Zikir, baca Al-Quran, baca hadis, murojaah pelajaran, tentram, itu kebaikan. Yang menentramkan hatimu, itu kebaikan. Wal ismu, sedangkan dosa, maha kafin nafsi, yang mengguncangkan jiwamu. Lihat orang kalau berbuat dosa itu jiwanya enggak tenang. Kalau hatinya masih lurus, ya, jiwanya enggak tenang lagi berbuat dosa. Setelah dia berbuat dosa, mulai kerasa kerusuk pikirannya. Ayo, bagaimana ini kalau ketahuan orang, takut ya. Tapi sebelum itu, kalau dia mukmin yang tulus, takut dia Allah cabut nyawanya. Setelah itu dia belum bertobat, sangat takut. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin yang tulus, menyesal dengan betul-betul menyesal. Watarat dada fisa, dari jiwanya bimbang, hatinya bimbang, dadanya berbolak-balik, tidak tenang. Wa in aftakan nas, walaupun manusia berfatwa kepadamu, wa aftauk, dan mereka berulang kali berfatwa, tidak apa. Tapi kalau mukmin sejati, hatinya pasti tidak tenang. Walaupun 100 manusia, sekian banyak manusia mengatakan, enggak apa-apa. Kalau hati seorang mukmin betul-betul merasa, itu dosa. Ya, harus ditinggalkan. Enggak nyaman dia dengan dosa. Seperti contoh, kadang yang terjadi di sekitaran orang-orang yang tidak mengerti agama. Pemuda-pemudi berzina satu sama lain. Yang satu berkata kepada yang lainnya, tidak mengapa, aku yang menanggung dosanya. Kamu gak berdosa. Akhirnya terjadi kemungkaran itu, dosa besar itu terjadi. Percayalah, selama masih ada keimanan di hati masing-masing keduanya, hati mereka tidak tentram. Dua-duanya setelah melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Walaupun sekian banyak manusia berfatwa kepadanya, gak apa-apa, kamu gak dosa, bukan kamu yang nanggung. Sudah dikatakan sama yang pasanganmu, aku yang nanggung, kamu gak berdosa. Tidak tenang. Seorang mukmin tidak tenang. Orang yang punya keimanan di hatinya tidak tenang. Ada orang lain mau menganjurkan orang lain minum minuman keras. Ini uang. Saya yang nanggung dosanya. Saya yang nanggung uangnya. Semuanya kamu tinggal senang-senang. Nanti kamu gak berdosa. Wah. Ditanya kepada orang-orang sekitar. Oh iya, itu gak berdosa kamu. Tapi kalau mukmin hatinya pasti tidak akan tenang dengan yang seperti itu. Wah. Ya, karena. Wala tazir waziratu wizra ukhra. Seorang jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lainnya. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Tidak ada itu istilah nanggung dosa. Ditanggung oleh orang lain dosanya. Misal seorang suami menikahi seorang perempuan. Suami tadi berkata, "Dek, dosamu semua aku yang tanggung." Tak bisa. Ya. Tidak ada penanggung istilah dosa, tanggung dosa, tanggung dosa. Siapa yang mengambil itu, nanti dia yang nanggung dosanya. Siapa? Siapa Anda kok mengatakan seperti itu? Mana dalilnya? Ya. Siapa yang terlambat, nanti dia nanggung dosa kita semua. Dari mana ini dalilnya? Enggak ada istilah menanggung dosa, menanggung dosa. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada suatu jiwa menanggung dosa jiwa yang lain. Tidak ada bagi manusia itu kecuali yang dia usahakan. Hadithun hasan. Hadith ini hadis yang hasan. Warawainahu fi musnadai al-imamain. Kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, dalam dua musnad Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Bi isnadin hasan. Yang kedua ini dengan sanad yang hasan. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata di dalam syarahnya, Ani Nawas, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Al-birru kalimatun tadullu 'alal khairi wa kathratil khair. Kebaikan itu maknanya adalah suatu kata yang menunjukkan atas kebaikan dan banyak kebaikan. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik, yakni an yakuna al insan wasi'al bal. Akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu, seseorang pikirannya lapang. Lapang pikirannya. Gimana maksudnya pikiran lapang? Ya tidak sempit. Ini kalau orang pikirannya lapang, akhlaknya baik. Lah emang ada orang pikirannya sempit? Ada. Sempit pikirannya. Kalau enggak itu enggak. Kalau enggak dia enggak. Misal anaknya kalau enggak lewat sini, langsung dihukum. Ya, padahal ya boleh-boleh saja. Namanya rumah mungkin kan banyak pintu. Mau lewat sini boleh, ya kan? Ya enggak ada masalah. Enggak ada juga yang diganggu. Sempit ini pikirannya. Kalau lewat sini nanti, pakai apa itu? Pakai apa? Kayu atau pakai besi ya, yang dipukul. Ini yang sempit ya. Enggak lapang. Begitu juga muamalahnya dengan kawan-kawannya. Maunya disapa lu dulu, kalau enggak disapa seterusnya orang itu. Wih, ngeri sekali. Maunya harus dia yang disapa dulu. Harus dia yang diberikan salam dulu. Kalau tidak, enggak. Sepi. Ya. Ini bukan akhlak yang baik. Orang yang akhlak baik itu wasi'al bal, pikirannya lapang, lapang ya. Tentram, tidak sempit. Bertemu sama saudaranya se-muslim, salam. Salam, mau siapapun yang duluan, yang memulai itu yang afdol. Berjumpa, tersenyum. Tidak sempit pikirannya. Ini akhlak yang baik orang yang seperti ini. Wasi'ul bal, baik itu akhlaknya kepada anak-anaknya, kepada istrinya, istrinya juga. Pokoknya kalau pagi harus masak telur. Kalau enggak telur, enggak makan. Nanti ketemu, misal istrinya kodrullah masak yang lain, dia tidak suka, langsung dimaki makanannya. Dihabisi masakannya. Dihabisi ini bukan dimakan, maksudnya dicaci. Nah, ini sempit pikirannya. Orang yang akhlaknya baik, pikirannya lapang. Selama itu tidak berkaitan dengan dosa, gampang urusannya, tidak sulit. Ya, boleh, selama ini boleh, itu boleh, ini boleh dalam syariat. Tidak banyak menuntut. Munsyarihus sadri, munsyarihus sadri. Dadanya lapang, tidak sempit. Karena pikiran, dada, ini berkaitan, berdekatan dia. Kalau orang pikirannya lapang, dadanya juga lapang. Mutmainnul qalbi, jiwanya tenang, tentram. Tidak sempit seperti tadi, tentram jiwanya. Dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya, dengan tetangga-tetangganya, lapang jiwanya. Hasanal mu'amalah, mu'amalahnya baik. Fayaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal birra husnul khuluq. Sesungguhnya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Fa idza kana al-insanu hasanal khuluq, apabila seseorang baik akhlaknya ma Allah, baik akhlaknya kepada Allah, wa ma ibadillah, baik akhlaknya kepada hamba-hamba Allah, hasallallahu al-khairul katsir, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa ansharaha sadruhu lil Islam, tentu dadanya akan lapang menerima Islam. Watma'anna qalbuhu bil iman, dan hatinya akan tentram dengan keimanan. Wa khalaqan nasi bi khuluqin hasan, dan tentu dia akan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa ammal ismu, adapun dosa, fabayyanahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, bi annahu ma haka fi sadrika, dosa itu yang membuat jiwamu bimbang, yang membuat dadamu bimbang. Wa huwa yukhatibun Nawas bin Sam'an. Nabi SAW ini sedang berbicara dengan Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an, sahabi jalil. Sedangkan Nawas bin Sam'an adalah sahabat yang mulia. Fala yahiku fi nafsihi wa yataraddad fi nafsihi wa la ta'manuhu an-nafsu illa ma kana ihman. Nawas bin Sam'an tentu tidak akan tentram jiwanya dengan dosa. Oleh karena itu Nabi SAW berkata, mahaka fi nafsika, yang membuat jiwamu bimbang. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka dilihat oleh orang lain. Orang kalau hatinya masih murni, bersih, dia enggak suka itu dilihat sama orang lain, dia sedang berbuat dosa. Sakit betul hatinya. Kalau bisa dia sembunyikan, dan dia berharap dia tidak lagi terjatuh ke dalam dosa tersebut, dia tutup rapat-rapat. Dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Wa amma ahlul fiski wal fujur, adapun orang-orang fasik dan pendosa, fa innal atham la tahiku bi nufusihim, sesungguhnya dosa-dosa itu tidak akan membuat jiwa mereka bimbang. Wala yakrahuna an yattali'a 'alaihan nas, mereka tidak benci dilihat manusia. Bal ba'dhum yatabajjah, bahkan sebagian mereka angkuh, bangga diperlihatkan kepada orang lain. Wa yukhbir, bahkan bukan sekedar memperlihatkan, wa yukhbir, mengabarkan, diceritakan. Tadi malam dia berbuat ini dan itu. Wa yukhbiru bima yasna'u minal fujuri wal fisqi. Dia kabarkan kepada siapapun yang dia inginkan apa yang telah dia perbuat berupa dosa-dosa dan kefasikan-kefasikan. Ceritakan dengan orang lain. Ceritakan kepada orang lain dengan sangat bangga dia menceritakannya. Tadi malam saya berbuat ini dan itu. Wah, luar biasa. Ini ahlul fisq. Ya, pendosa yang sudah na'udzubillah, sudah banyak sekali dosa yang dia perbuat sehingga tentram dia dengan dosa itu. Nas'alullah salamata wal afiyah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang ini. Walakinil kalam huna 'anil rajulil mustaqim. Namun pembicaraan yang disebutkan di dalam hadis ini tentang seorang yang mustaqim, seorang yang lurus, seorang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu seperti inilah keadaannya, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentram jiwanya dengan kebaikan, hatinya bimbang dengan dosa. Hatinya menjadi gelisah dengan dosa. Ini orang yang mustaqim. Fa innahu idza hamma bisayyi'ah, tatkala dia berkeinginan untuk berbuat buruk, hakadzalika fi nafsi, jiwanya menjadi bimbang, jiwanya menjadi gelisah, menjadi tidak tentram, jiwanya berbicara, hati kecilnya mengingatkan kenapa berbuat itu. Namun karena hawa nafsunya sudah dominan, akhirnya hawa nafsunya yang lebih dulu. Tapi hatinya betul-betul kacau balau dengan dosa itu tadi. Wa kariha an yattali' an-nas 'ala dzalik, dia tidak suka dilihat oleh manusia. Wa hadzal mizan, timbangan ini, allazi dzakarahu an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalam, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yaqulu ma'a ahli al-khairi was-salah, hanyalah berlaku pada orang baik. Orang baik. Kalau antum merasakan seperti ini, berarti antum masih ada kebaikan. Kalau seseorang seperti ini sifatnya, berarti dia baik. Berarti dia orang baik. Berarti dia orang baik. Bagaimana sifatnya orang baik itu? Tentram dengan kebaikan. Gelisah. Kacau balau jiwanya dengan dosa. Tidak nyaman dengan dosa. Tidak suka dilihat oleh orang lain dia melakukan dosa. Ini orang baik seperti ini. Tapi kalau orang jahat, dia bangga dengan dosanya. Angkuh dia dengan dosanya. Membanggakan, menyombongkan diri dengan orang lain terhadap dosa yang dia lakukan. Nas'alullah salamata wa ta'afiyah. Lihat berapa, Pak? Masih 10 menit lagi. Alhamdulillah. Wa mithlul hadis, dan yang sama dengan hadis ini adalah hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Dia berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, jita tas'alu anil bir, engkau bertanya tentang kebaikan? Aku jawab iya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dia untuk meminta fatwa kepada hatinya. Yakni la tas'al ahadan, maknanya jangan bertanya kepada orang lain. Was'al qalbaka, bertanyalah kepada hatimu. Watlub minhul fatwa, minta fatwa kepada hati. Albir matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu, kebaikan itu yang membuat hati tentram, nyaman. Famata wajadta nafsaka mutma'innatan wa qalbaka mutma'innan ila syai' fa hadha huwa albir fa'alhu. Kapan pun engkau dapati jiwamu tentram, hatimu tenang kepada sesuatu, maka ini adalah kebaikan. Duduk dengan anak istri sambil bercanda yang baik, sambil dengan mereka berbicara yang baik. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Kenapa? Hati kita tentram di situ. Hati kita tenang di situ. Duduk, talabul ilmi, mendengarkan faedah di sini. Kebaikan bukan? Kebaikan. Hati kita tentram, nyaman di sini. Sedangkan dosa, mahaka fi nafsika, yang membuat jiwamu kacau. Fi nafsi wa taraddada fi sadri, dan dadamu bergoncang. Fa idza ra'aita hadza syai' haka fi nafsik, apabila engkau melihat sesuatu ini, jiwamu itu tidak lapang, wa taraddada fi sadrika, dan dadamu itu goncang, maka itu adalah dosa. Dosa. Ketahuilah itu adalah dosa. Dan kiaskan kepada sekian banyak perbuatan-perbuatan. Dosa itu membuat hati tidak tenang. Qala wa in aftakan nasu aftauk. Walaupun manusia berfatwa kepadamu, yakni in aftakan nas bi annahu laisa fihi ismun, walaupun manusia berfatwa kepadamu itu bukan dosa. Wa aftauka marratan ba'da ukhra, dan mereka berfatwa terus, bukan dosa, bukan dosa, bukan dosa. Wa hadza yaqa'u katsiran, ini sering terjadi. Tajidul insan, kau dapati seseorang yataraddad fi syai, dia ragu dalam sesuatu. Wala yatma'innu ilaihi, tidak tenang. Wa yataraddad fi, dan dia merasa bergoncang jiwanya. Dan sedangkan manusia berkata kepada dia, hadza halal, ini halal, boleh. Wa hadza la ba'sa bihi, tidak mengapa. Lakin lam yansyarih sadru, tapi hatinya tidak tenang dengan hal ini. Walam tatma'in ilaihi nafsu, jiwanya tidak nyaman. Maka dikatakan ini adalah dosa, jauhi. Jauhi. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini terdapat sekian banyak faedah. Yang pertama, anna mizan al-ithm an yahika bin nafsi wa la yatma'inna ilaihi al-qalbi. Timbangan dosa itu adalah yang membuat jiwa bimbang dan hati tidak tenteram. Itu timbangan dosa. Itu dikatakan sebuah dosa. Yang kedua, annal mu'min yakrah, seorang mukmin tidak suka. An yattali annas ala uyubihi, manusia melihat aib-aibnya. Bi khilafil mustahtir, berbeda dengan mustahtir. Siapa itu mustahtir? Alladzi la yubali, orang yang tidak peduli. Fa innahu la yahtam, maka orang yang seperti ini, yang sudah diliputi dengan dosa, yang sudah kotor dengan dosa, tidak peduli manusia melihat aib-aibnya, dia tetap terus berbuat dosa. Adapun mukmin tidak. Mukmin tidak suka aibnya dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, firasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, firasat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Wabisah, Nabi SAW langsung bertanya, jita tas'alu anil bir, engkau mau bertanya tentang kebaikan? Iya. Yang keempat, ihalatu hukmi syai' ila nafsil mutmainnah allati takrahu syar wa tuhibbul khair. Hukum sesuatu itu kembalinya ke jiwa yang tenang, yang membenci keburukan dan mencintai kebaikan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, albirru matma'anna ilaihi nafsu, kebaikan itu yang membuat hatimu tenteram. Watma'anna ilaihi alqalbu, yang membuat hatimu nyaman. Yang kelima, annal insan yang bagi lau an yandur ila ma yakunu fi nafsihi duna ma yuktihin nas. Semestinya seseorang melihat kepada apa yang baik ya, terhadap dirinya, bukan yang difatwakan oleh manusia. Faqad yuftihin nas alladzina la ilma lahum bisyai', kadang ada orang itu berfatwa kepada dia sedangkan orang itu tidak memiliki ilmu. Nah, ini yang membuat rusak. Dia bukan ulama tapi berfatwa, ya enggak apa-apa itu, padahal dosa. Lakinnahu yataraddad fihi wa yakrahu, dia tidak tentram jiwanya dan membenci hal itu. Famislu hadza la yurja ila fatwa an-nas, maka yang seperti ini tidak boleh dikembalikan kepada fatwa manusia, hanyalah dikembalikan kepada apa yang dia rasakan. Yang keenam, selama masih mungkin seseorang untuk ijtihad membahas ya, maka tidak kembali kepada taklid, kepada bertanya. Kalau masih memungkinkan dia membahas, bisa membahas. Kecuali kalau tidak bisa membahas, ijtihad, baru bertanya. Ini beda halnya kalau kita bertanya kepada ahlul ilmi, para ulama yang mereka mengerti hukum. Ini beda, ya. Tentu kalau yang difatwakan oleh para ulama adalah kebaikan dalam perkara-perkara yang tersamarkan bagi kita hukumnya. Adapun hal ini yang disebutkan dalam hadis, masalah-masalah yang jelas, yang kita merasakan di hati kita. Ini kebaikan, ini keburukan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.